Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami sering menjauh daripada-Mu, seringkali kami berbuat dosa, seringkali hidup kami tidak berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Namun Kau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa terus menjamah kami, memanggil kami, memeluk erat kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan segala keterbatasan. Biarlah Engkau memenuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu dan juga setiap umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Boleh Kau jamah hati mereka Tuhan, sehingga setiap firman-Mu boleh memberikan kekuatan yang baru, boleh memberikan iman dan juga pengharapan, dan boleh tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja sepanjang firman ini diberitakan, dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ulangi lagi biar semangat. Shalom. Ya, saya masih perlu perkenalkan diri. Masih ya, saya tahu masih banyak yang taksir saya. Sorry, sudah ada. Nama saya Ardi. Nama singkatan saya ABG. Mau tahu nama kepanjangannya? Nggak usah tahu ya, nanti kalian tambah taksir. Ya, pada malam hari ini saya ingin bagikan satu ayat, dasarnya cuma satu ayat, tetapi sebenarnya banyak ayat nanti yang saya pakai, tapi dasarnya hanya dari satu. Sebelum saya mulai, belakangan ini banyak diberita, apalagi orang yang pengusaha, saya tahu kekhawatirannya besar, apalagi sejak Presiden Amerika sudah dilantik, tidak hanya di perbankan, di usaha juga orang semakin bingung, khawatir, karena orang prediksi akan terjadi gejolak ekonomi, entah itu harga minyak naik, entah itu harga emas naik, dan sebagainya. Tidak hanya itu, belakangan juga anak sekolah makin stres, masa depan tidak menentu, khawatir, banyak anak muda yang bisa dibilang sedikit putus asa dalam menghadapi masa depannya. Sekalipun, sudah rajin berdoa. Hal ini yang saya mau bagikan, jadi banyak daripada kita khawatirnya semakin besar. Saya tidak tahu khawatir apa saja yang Anda alami, entah itu mungkin masa depan, belum punya pasangan hidup, khawatir, umur lampu kuning, ataukah mungkin sekolahnya kenapa tidak lulus-lulus, kuliahnya, tidak skripsi-skripsi, atau tidak sarjana, atau ada mungkin sudah mahasiswa abadi, saya tidak tahu. Tetapi banyak daripada kita yang pasti saya yakin ada kekhawatiran. Saya yakin pasti ada banyak masalah, sehingga semuanya mau serba instan. Saya ingat sekali waktu saya sekolah dulu, betapa bangganya kalau bisa menyontek di guru yang susah menyontek. Betul tidak? Betul tak? Akan dipamerkan. Wah, saya berhasil menyontek dengan bangganya. Tetapi setelah saya renungkan, ternyata nilai tidak berguna di dalam dunia kerja, tetapi kejujuran yang lebih dipergunakan. Tapi banyak orang lakukan hal itu. Tidak hanya dalam hal pelajar, usaha, pekerja. Jangan bilang sekarang pekerjaan makin sulit. Betul tidak? Habis kuliah mau ngapain? Belum tentu dapat kerja. Betul? Pasti khawatirnya begitu. Saya sudah kuliah SD, SMP mungkin tidak terlalu pikir ya. Yang penting saya naik SMA. Habis SMA yang penting saya kuliah. Betul tak? Habis kuliah baru bingung saya kerja atau tidak, atau langsung mak dilamar, atau si lariang kak, ya banyak kemungkinan. Yang pacaran juga demikian, sudah pacaran awalnya mesra-mesra, lama-lama berbahaya banyak ya, apalagi yang mau menikah, pasutri muda yang bakal mau menikah, pacaran yang sudah mau menikah, semua orang pengen masa depan pernikahannya baik, tetapi berapa banyak orang karena khawatirnya justru dia pergi mencari hal lain sehingga dengan harapan pernikahannya kelak baik. Contoh, sering terjadi di Makassar, dan baru-baru juga saya dengar sharingnya teman, lihat hari mau menikah, harapannya bagus, supaya langgeng, saya setuju, semua orang mau harapannya bagus, tetapi caranya yang salah, tapi itulah kekhawatiran manusia, semuanya itu mau baik, tetapi dengan cara instan, betul tidak? Semua orang mau kaya, siapa yang mau jadi kaya? Semua mau kaya, caranya, nah kalau bisa siapa yang mau tanpa kerja, tanpa susah-susah, langsung kaya raya? Tidak ada yang mau. Luar biasa anak JSM di sini ya, suci semua. Tidak ada yang mau. Tidak usah kerja, tidak usah bikin apa-apa, tapi langsung kaya raya. Ada yang mau? Wah, itu semua mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Sampai saya pernah ada ganggu temanku. Kau mau cepat kaya? Kawin kau dengan duda atau janda kaya yang sudah sekarat. Sorry ya, ini cuma bercanda. Saya godain temanku. Karena temanku ini sering mengeluh. Aduh, susahnya di. Aduh, belum nanti kebutuhan keluarga dan sebagainya. Saya bilang, cari mau kau begitu. Pasti jatuh warisannya ke kau. Saya bilang. Tidak, itu bercanda ya. Tapi itulah yang manusia cari. Banyak setiap level beda. Pelajar levelnya beda, khawatirnya beda. Pasutri khawatirnya beda. Yang mau merit khawatirnya beda. Ya, yang cari pekerjaan khawatirnya beda. Tetapi seringkali yang menjadi pergumulan berikutnya, diberkati sih pekerjaannya, tetapi kok kayaknya mentok. Kalau saya bilang mentok, tahu tidak? Ya, hanya sebatas gitu, tidak lebih. Uang saya terima, tidak tahu lari kemana. Kok kayaknya orang hidupnya lebih enak, cuman kerja ini itu, tapi hasilnya jauh lebih maksimal. Pernah tidak pikiran begitu? Saya yakin pernah, karena saya juga pernah rasakan demikian. Dan itu langsung bagikan, bahwa ada 4 langkah, saya bagikan 4 hal yang diperlukan agar tidak hanya berkatnya maksimal, tetapi senantiasa Tuhan tambahkan. Saya tidak bilang bahwa Tuhan tidak berkati selama ini, tidak. Tetapi alangkah indahnya kalau setiap kali kita mau beli ini, Tuhan cukupkan. Mau beli itu, Tuhan cukupkan, bahkan berlebih. Ya, saya ayat pertama, agak banyak ya, sorry kalau banyak ayat. Matius 6 ayat 33, silakan dibuka. Ini salah satu ayat favorit, apalagi orang yang sedang kekurangan. Saya yakin hafal ayat ini. Kayaknya gak usah tampilkan deh di LCD. Pasti yang bersuara lantang pernah menyuarakan ini dalam hatinya, karena mungkin duitnya lagi tipis. Betul tidak? Setuju ya? Gak usah ya? Ya. Gak usah lihat Alkitab, saya yakin pasti hafal. 3, 2, 1. Nah, itu gak perlu lagi LCD. Habis ini LCD tutup saja ya. Sudah jago-jago. Tetapi, ini tampilkan, saya butuh. Saya butuh itunya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kau ditambahkan segalanya. Yang hal yang pertama saya bahas adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Itu poin pertama. Apa sih maksudnya kata cari? Cari itu perlu usaha. Tidak bisa Tuhan datang sendiri tiba-tiba jamah kau, tidak bisa. Harus kita berusaha datang. Ada yang selalu dikorbankan dalam hal mencari, entah itu waktu atau tenaga. Di mana kita bisa cari Tuhan? Di PD. Saya setuju orang yang setia datang PD. Dalam doamu setiap pagi, sudahkah kau memulai harimu dengan doa? Sudahkah dalam pacaranmu kau memulai selalu dengan doa? Sudahkah sebelum bekerja kau selalu memulai dengan doa? Sudahkah kau mendoakan segala rencanamu walaupun 5 tahun ke depan? Ini loh, tetapi carilah dahulu. Jadi semua dahulu itu kerajaan Allah. Carilah berarti kita usaha. Ada yang harus dikorbankan. Tidak ada orang cari diam di tempat. Ada cari kau dulu pulpenku jatuh tapi diam di tempat. Tidak ada. Cari ya bergerak. Cari usaha. Cari juga itu artinya kita pasti korbankan tenaganya kita untuk capai tujuan. Entah mau cari HP-nya yang hilang, entah mau cari apa yang hilang, pasti ada sesuatu yang kita keluarkan, ada yang kita korbankan. Tetapi cari juga di sini artinya kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya bersyukur sudah dikaruniai 1 anak sekarang, bakal 2. Dan saya melihat anak pertama saya Hansel sedang lucu-lucunya memang. Tetapi satu hal yang saya bisa pelajari saat susunin firman, setiap kali dia mau sesuatu yang dia tidak mampu, pasti dia cari orang yang lebih besar. Entah, dia kan gila makan. Ini anakku ternyata suka makan. Ya kelihatan sih perutnya memang, saya mengerti. Jadi anakku ini suka sekali makan, apalagi di rumah itu lagi banyak kue. Mama saya lagi bikin kue dan sebagainya, dan dia paling senang saat ini wilayahnya di dapur. Jadi dia akan mondar-mandir di dapur cari toples kue yang dia suka. Ada memang satu jenis kue yang dia suka. Dan selalu toples itu tertutup erat. Setiap kali dia menemukan, entah tempatnya lebih tinggi daripada dia, maksudnya dia tidak bisa capai, ataukah yang dia bisa capai, tapi dia tidak bisa buka, pasti dia selalu cari orang di sekelilingnya untuk bisa buka itu toples atau ambilkan dan bukakan dan kasih. Paham ya? Sama halnya dengan ini. Saat kita mencari kerajaan Tuhan, berarti kita itu betul-betul butuh bantuannya dia. Butuh bahwa kita ini memang tidak mampu. Sekalipun punya banyak duit, sekalipun kau hebatmu luar biasa, tetapi kalau tanpa Tuhan, tidak bisa apa-apa. Makanya, poin pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan. Cari di mana Tuhan hadir, di misa. Silahkan. Di dalam PD, silahkan. Terus cari. Apakah di situ ada kata carilah sekali-kali? Tidak ada. Atau Alkitabku mungkin yang salah. Ataukah cuma cari 2 kali saja? Tidak. Tetapi selalu dibilang carilah dahulu. Apapun yang kau mau lakukan, Anda dan saya lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Saya mau bagikan ayat di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Sudah? Ini agak panjang tapi tidak apa-apa. Yakobus 4, ada yang mungkin sudah dapat? Tidak ada yang bawa ya? Oke. 3, saya pikir kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ayat 15? Ayat 15? Sebenarnya kamu harus berkata. Nah, kalau kalian lihat di judul perikopnya, kalau saya tidak salah perencanaan itu apa ya, perencanaan dalam Tuhan kalau apa gitu. Di ayat ini mau bicara apa? Seringkali kan kita begitu, saya tuh pengen rencananya ini, rencananya itu dan semuanya. Saya katakan itu baik, tidak jelek. Tetapi alangkah indahnya sesuai firman Tuhan bilang, kalau kamu berbuat sesuatu, serahkan dulu sama Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, tahun depan saya buka usaha baru. Kan lebih enak. Ya, segala dalam perencanaan kalian, dalam hidupnya Anda dan saya harus dibawa ke dalam Tuhan. Saya bersyukur ada sisi melankolisku sedikit. Jadi setiap perencanaan itu sudah ada. Tidak perfect memang, tetapi perencanaan dalam hidupku puji Tuhan sudah ada. Dan saya sudah belajar membawa doa dalam jauh-jauh hari. Bukan jauh-jauh hari, dalam tahun-tahun yang lalu. Dan itu terbukti. Dan itu sangat terbukti. Dalam hal, contoh saja, saya sharing sedikit. Dalam hal mau merit, saya ingat sekali. Mungkin beberapa sudah dengar, saya pernah sudah sharing di sel. Dalam hal mau merit, saya pernah berdoa sama Tuhan. Ini jauh sebelum saya pacaran. Tuhan, kalau setur dengan kehendak-Mu Tuhan, saya kawin umur 28. Saya pernah bilang begitu sama Tuhan. Tapi jauh, saya belum kenal namanya istriku sekarang, Devina. Waktu itu pasangan hidup masih diangan-angan. Kan pasangan itu pas diangan-angan. Masih tidak tahu bentuknya bagaimana. Tapi saya belajar waktu itu. Sebenarnya saya agak iseng-iseng sih. Tapi saya belajar bahwa, Tuhan, kalau perlu, kalau bisa. Kalau bisa Tuhan. Saya bilang selalu begitu. Saya tidak tuntut Tuhan. Mau kami umur 28 lah, awas kok. Kalau tidak dapat ke cewek, saya tuntut kok. Tidak. Tuhan, kalau bisa, saya menikah 28. Saya ingat sekali itu doa. Kalau bisa juga Tuhan. Kalau bisa. Setahun berikutnya saya sudah punya anak. Saya sudah bilang juga begitu. Itu terjadi waktu tahun 2000, kalau saya tidak salah 2010. 2010 saya sudah bilang begitu sama Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Sampai kriteria istriku pun, calon istriku waktu itu saya kan tidak tahu Devina itu bentuknya bagaimana, kayak alien kah, mumpung dia tidak ada di sini, kayak alien kah atau bagaimana. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa, kriterianya itu seperti ini, kalau bisa, saya bilang. Dan itu saya terus doakan. Setiap perencanaan, tidak hanya itu, dalam hal kuliah, dalam hal liburan, jangan pikir senang-senang tidak bawa dalam doa, dalam hal liburan, bawa dalam doa. Dalam hal mau buka usaha baru, bawa dalam doa. Saya juga bilang selalu setiap awal tahun, Tuhan, kalau bisa, tahun ini kau tambahkan lagi satu usahaku. Saya bilang begitu, kalau memang kau menghendaki. Jadi segala sesuatunya itu dibawa ke dalam Tuhan. Cari dulu Tuhan, jangan cari pacarmu. Pacarmu tidak menolong, apalagi cari yang hal-hal lain. Lihat hari dan sebagainya. Aduh, kadang saya bingung. Karena orang seringkali pergi lebih gampang mencari hal-hal lain daripada Tuhan. Terus mungkin ada bilang, itu kan senang-senang. Kalau sedih-sedih, apalagi baru diputus pacar. Ya cari Tuhan lah, masa cari pasangan lain? Cari Tuhan dulu, pulihkan dulu hatimu, baru cari pasangan lain. Jangan langsung main embat, ya hati-hati. Ada lagi, Yeremia 17 ayat 5. Karena seringkali manusia itu lebih mudah mengandalkan dirinya sendiri. Sudah? Ya, kita baca sama-sama ya, bagus ini ayatnya. 3, 2, 1. Nah, ini bukan kata saya, kata Nabi Yeremia, firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dengan kata lain, saat kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, otomatis kau akan andalkan kekuatanmu sendiri, saya jamin. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa, masa sih, tidak. Karena saat kita mencari Tuhan terlebih dahulu, artinya kita betul-betul merasa tidak sanggup. Sekalipun mungkin kita bisa lakukan, tetapi bersama Tuhan hasilnya saya percaya lebih maksimal, lebih baik, saya yakin. Hati-hati. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu terkutuk, ya. Bukan saya yang bilang ya, tapi firman Tuhan. Ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Nah, ya, ini. 3 2 1. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pasti diberkati. Jadi saat kita segala sesuatu perencanaan dalam hidupnya kalian, mau merit kayak mau pacaran, mau kerja, mau pilih sekolah, mau pilih jurusan, mau apapun, bawalah kepada Tuhan. Jangan pikir, oh Tuhan itu jauh, aduh butuh formal-formal. Saya kadang juga dalam mobil sendiri nyetir, bicara kok sama Tuhan, saya doa, Tuhan kok bisa gini ya. Sekalipun saya tidak langsung jawab, Yordi, begini, begini, begini. Tidak, tetapi saya berusaha untuk bisa berbicara terus dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan jawab, entah caranya dia bagaimana, tidak tahu. Tidak pernah terpikirkan, tapi pasti satu titik kau akan menemukan, oh ini maunya Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan kehendakmu. Sekalipun. Sama halnya juga saya demikian dalam keluargaku. Siapa yang mau menghendaki anak pertama keguguran? Devina pertama kali keguguran. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan, tahun pertama keguguran lah, terus anak kedua lahir, tidak pernah. Tetapi apakah pantaskah kita kecewa? Ya tidak. Kan itu maunya Tuhan. Tapi saya bersyukur saat kita di dalam Tuhan, kita lebih bisa mengerti kehendak Tuhan daripada berputus asa. Karena saat itu terjadi banyak pilihan. Saya mau mundur dari Tuhan, bisa. Kenapa bisa mundur? Ya, saya sudah melayani kok belasan tahun. Kok Tuhan kasih begini? Minta anak saja kok susah. Gampang kok saya bilang begitu. Ada pilihan, tetapi saya bersyukur lahir di keluarga Katolik dan berkembang di sebuah komunitas. Dan itu yang membuat saya semakin kuat. Ya. Jadi kembali ke firman tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pegang baik-baik. Makanya poin pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Baik dalam, ingat ya, semuanya. Baik dalam sedih, suka, mau dalam ujian, mau dalam pekerjaan, mau keluar rumah, mau memulai harimu, bawa semua dalam Tuhan. Mau dalam pekerjaan, mau dalam merawat anak, mau dalam apa, apalagi ambil keputusan penting, bawa ke dalam Tuhan. Apalagi orang merit di Makassar itu susah. Yang mau merit 2 orang, tapi panitianya 10 orang, ayah-ayah dan susu-susu. Oh, harus gini, harus gitu, harus gini. Padahal yang menentukan kebahagiaan bukan tunjuk ayah-ayah susu-susu. Ayah-ayah tidak juga beri biaya, tapi aturannya banyak. Seakan-akan happy kalau diikuti. Tapi apakah itu jaminan? Tidak. Hanya Tuhan yang bisa jamin. Ya. Itu, poin pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Poin kedua, dalam mencari, tidak hanya sekali cari. Tidak ada orang sekali cari langsung ketemu Tuhan. Tidak, karena Tuhan kadang ingin kita berusaha lebih. Boleh dibuka di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Poin kedua, dibutuhkan apa? Kesetiaan. Setia itu penting. Mau dikabulkan, mau tidak dikabulkan, mau tidak dengar suara Tuhan, mau dengar suara Tuhan, tetaplah berdoa. Mau kau sedang sedih, mau sedang putus cinta, mau sedang happy-happy, tetaplah bawa dalam doa. Cari dulu Tuhan. Sudah? Di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Oke, kita baca ya. 3, 2, 1. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kembali ke ayat 3 dulu. Kesengsaraan menimbulkan apa? Kesengsaraan menimbulkan apa? Ketekunan. Makanya jangan heran kalau kenapa masalahku tidak selesai-selesai. Sekalipun saya sudah berpede, oh saya rajin berpede, rajin. Sekalipun saya rajin sel, mungkin di sini sebagian besar anak JSM. Sekalipun saya rajin pergi pedal apalagi. Sekalipun saya rajin pergi misa, Sabtu Minggu saya terus misa, setiap hari saya misa. Tapi kadang memang Tuhan kita itu unik. Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Dia mau uji ketekunannya kita sampai di mana. Karena sekali kau cari Tuhan dan langsung dikabulkan, kau akan menjadi orang yang gampangan. Gampang gitu, Tuhan kan baik. Sekali berdoa langsung dikabulkan. Pasti kau tidak akan cari Tuhan kedua kalinya. Emergensi, darurat, baru cari Tuhan. Dan itulah yang seringkali kita alami. Saat susah, baru cari Tuhan. Tapi kalau saat hura-hura, lupa Tuhan. Apalagi liburan. Ya. Tantangan terbesar saya juga saat liburan cari Tuhan. Tidak mudah memang, tetapi dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan. Karena dari ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Jadi mau kecewa, tidak kecewa, mau apapun jawabannya Tuhan, kita tetap teguh. Itu penting. Makanya poin kedua itu tentang kesetiaan. Pernah dengar kata push? P-U-S-H, P-U-S-H? Pernah? Tahu kepanjangannya? Pray until something happen. Saya bersyukur pengurus tahun ini memakai moto itu, kita dapatnya. Dan saya percaya itu adalah salah satu langkah kita untuk bisa terus berdoa. Cari Tuhan. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Saya tidak tahu apa yang kalian harapkan, Anda dan saya harapkan malam-malam hari ini. Harapan apa, cita-cita apa, doa apa, keinginan apa. Tetapi jangan lupa poin kedua, kesetiaan itu penting. Ketekunan, setia, setia lakukan. Sekalipun itu kadang membosankan, saya tahu, setia lakukan. Siapa bilang saya tidak pernah bosan berdoa? Pernah, ada titik jenuh. Seakan-akan itu, ini badan dipaksa setiap pagi berdoa. Pernah, tetapi harus dilakukan. Harus. Karena dari situ saya melatih diriku, tubuhku untuk bisa terus berdoa. Ya. Jadi poin kedua tentang kesetiaan. Satu lagi ayat untuk poin kedua. Di Yesaya 40 ayat 31. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi... mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin, ya. Jadi saat orang yang menanti-nantikan Tuhan, entah itu menantikan jawaban doa terus, pasti suatu saat Tuhan pasti teguhkan. Tidak menjadi lesu, tapi bisa terbang tinggi juga, tidak menjadi lelah. Luar biasa. Ini janji Tuhan, ya. Itu, poin pertama tadi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Poin kedua? Kesetiaan. Poin ketiga, Kita buka lagi di Matius 6:33 kembali. Sudah? Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali kita membaca ini ayat, lupa kata ini. Yang penting kan saya sudah berdoa, pastilah Tuhan tambahkan. Yang penting kan saya sudah rajin ke PD, saya sudah rajin ini itu, saya melayani paroki. Saya tidak bilang itu jelek, bagus. Tetapi seringkali ada satu hal yang kita lupa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini satu paket. Bukan kata atau di situ. Bukan carilah dahulu kerajaan Allah atau kebenarannya, bukan. Tetapi ini satu paket, harus satu kesatuan. Kebenaran itu berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Cari kebenarannya. Saat kita mau membuka satu usaha baru, cari kebenaran Tuhan. Benar enggak ini seturut jalan Tuhan tidak? Jangan sampai anak JSM buka kasino. Betul, bisa jadi loh. Kasino untungnya besar loh, jangan main-main. Sekalipun pajaknya besar, tetapi tidak ada negara kasino bangkrut. Tetapi apakah itu betul di hadapan Tuhan? Nah, itu dicari kebenarannya. Ternyata di ayat lain kebenaran Tuhan bilang, jangan berjudi. Ya berarti tidak boleh, jangan paksakan. Ya jangan paksakan diri. Berhubungan apalagi sesuatu dengan proyek, saya enggak tahu ya. Biasanya kan proyek pemerintah banyak sogok-sogoknya. Kalau memang Tuhan berkehendak kasih kau satu proyek itu, doakan. Tuhan, benar enggak saya kerjakan ini proyek? Kalau memang tidak seturut dengan kehendakmu, mungkin ke depannya banyak sogok sana, sogok sini, bilang, Tuhan, kalau memang tidak seturut, tutup jalannya. Pasti Tuhan tutup. Pasti Tuhan tutup, asal minta. Tapi kalau memang berkenan dengan Tuhan, tolong buka jalannya, tunjukkan orang-orang benar dan bisa berjalan dengan baik. Pasti Tuhan beri. Seringkali kita hanya langsung gampang, waduh buka usaha, oh kerja ini, kerja itu. Tapi tidak jarang dicek kebenarannya. Benar enggak? Seturut firman Tuhan enggak? Jangan sampai di dalam banyak bohongnya. Atau jangan sampai di dalam banyak ini itunya. Itu perlu dicek. Kalau sampai menyita hubunganmu dengan Tuhan makin menjauh, pagi langsung pergi kerja, pagi-pagi sekali pulang, tengah malam selalu lembur, dan itu kau bilang pekerjaan dari Tuhan sehingga kau tidak bisa berdoa, hati-hati, iblis pun bisa kasih pekerjaan. Karena caranya iblis juga banyak. Ya. Jadi kebenaran Tuhan itu berbicara tentang firman Tuhan. Apa sih manfaatnya firman Tuhan? Kita harus tahu. 2 Timotius 3. Bentar. 2 Timotius 3 ayat 16. Bisa tampilkan? Iya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nah, jadi segala yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, berfungsi, berguna, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi firman Tuhan. Makanya setiap hari harus baca Alkitab. Harus. Saya tahu orang Katolik selalu bawanya mada bakti. Apalagi sekarang sudah ada LCD, bawanya HP. Karena sampai di dalam main HP. Dulu bawanya puji syukur. Tetapi jarang, ini selalu dilupakan. Padahal disinilah paling banyak janji Tuhan. Paling banyak perintah Tuhan yang membuat kita bisa hidup lebih benar. Banyak. Dan saya sangat bersyukur bisa tergabung dalam MMA. Puji Tuhan ini sudah yang kedua. Yang pertama sudah lewat selesai, ini yang kedua. Dan saya sekalipun mengulang lagi dari awal, begitu banyak Tuhan berbicara tentang banyak hal. Dan saya begitu diberkati. Dimana saya tahu kalau ternyata, di sini banyak anak kecil ya, waduh saya gak enak nih ngomong. Tahu kata onani itu dari mana? Dari Alkitab itu. Itu dari Alkitab diambil. Kenapa onani dilarang? Karena saat si Onan, namanya pelakunya kalau gak salah si Onan. Si Onan, saat si Onan berhubungan badan, dia mengeluarkannya di luar. Dan Tuhan itu bilang itu terkutuk. Oh. Dan dia langsung mati. Makanya Tuhan tidak senang. Hati-hati ya, laki-laki. Cewek juga demikian. Banyak hal di perjanjian lama mengenai penyembahan berhala. Itu luar biasa. Israel jatuh paling banyak di penyembahan berhala. Kalau sekarang saya yakin tidak kelihatan jelas ya. Oh ada patung di rumah disembah-sembah. Tapi banyak dari hal daripada kita, hal-hal lain yang membuat kita berhala. Saya tidak tahu apa. Uang bisa jadi. Kekayaanmu. Elektronik atau dan sebagainya. Banyak hal yang membuat hatimu, pikiranmu tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi menuju ke hal itu terus. Pacar pun bisa jadi berhala. Kalau cewekmu terus menguras waktu, ngapain kau pergi pede? Putus maki itu? Oh iya, tidak jipade, saya ke kau. Berhala, serius. Itulah Israel. Dan caranya iblis itu lihai sekali. Dia tahu kelemahannya kita. Saya bagikan satu ya, satu ayat. Bentar. Kalau saya tidak salah, iblis itu bagaikan serigala yang keliling. Saya lupa. Kok saya tiba-tiba lupa ya di sini? Saya lupa apa di Roma atau di mana gitu. Kalau ada yang dapat nanti kasih tahu ya. Iblis itu ibaratnya kayak serigala yang keliling. Singa. Singa yang keliling. Dia siap sedia. Kita lengah, langsung dimakan. Iblis itu tidak tunggu-tunggu ya, tunggu bertobat dulu deh, kasih waktu. Tidak. Kau lengah, habis. Dia masuk. Di mana? Petrus 5. Bisa dibaca? 3, 2, 1. Oh iya, di sini ada. 3, 2, 1. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi iblis itu seperti singa yang keliling. Cari mangsa. Tidak bilang hanya di dalam rumahmu, dalam kamar, apalagi hati-hati yang pacaran. Berdua, hati-hati. Dalam satu ruangan, tertutup, hati-hati. Jangan pikir hanya kau berdua ada di situ, yang lain kontrakan. Iblis juga ada di situ. Tuhan juga ada di situ. Tetapi iblis itu lebih lihai. Iblis itu kalau kau lengah sedikit, habis. Ya, hati-hati. Banyak lagi, contoh lagi, kebenaran lain. Untuk anak sekolah, Efesus 6 ayat 2. Efesus 6 ayat 2. Ya, 3, 2, 1. Ya, hormatilah kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Sekalipun mereka menjengkelkan, kadang-kadang. Ya. Jangan pikir orang tuaku tidak menjengkelkan, kadang-kadang menjengkelkan. Apalagi kalau sudah sibuk sekali dan kau muncul di sana dan kau tidak punya kepentingan, biasanya kena. Tapi tetap baik buruknya orang tua harus kita hormati. Ya, ini firman Tuhan. Contoh lagi ya. Untuk yang pacaran, 2 Korintus 6 ayat 14. Ini yang mau cari jodoh. Duh, jangan pikir Alkitab tidak lengkap. Lengkap loh, cuma tidak pernah dibaca. Makanya tidak tahu. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya baca saja. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ini. Pegang ini ayat baik-baik. Seiman aja susah, apalagi tidak seiman. Itu saja. Tapi kadang kan cinta itu buta. Gitu? Sudah buta, tuli lagi. Betul ya? Saya ada pengalaman pribadi begitu kok. Cerewet itu orang? Tidak, karena lagi berbunga-bunga. Padahal saya survei beberapa orang teman lain, itu orang cerewetnya luar biasa. Tapi di situ saya ambil kesimpulan, penemuan baru. Cinta itu tidak hanya buta, tapi tuli. Bikin tuli juga. Jadi jangan pikir kau itu lihat cewek, oh yang penting sama-sama mau, modal nyaman, langsung tembak dor, jadi selesai. Kau pikir ini panahan? Panah cewek, oh dapat tepat sasaran, hore, dapat jackpot. Enggak, soalnya pacaran itu kudus. Sesuatu yang mulai dengan kudus, akhirilah dengan kudus. Saat kau pacaran awal kudus, akhirilah di pernikahanmu di depan altar juga dengan kekudusan. Maka kau akan diberkati luar biasa. Itu pacaran. Jadi jangan pikir, oh pacaran cuma pegang-pegang tangan. Semua juga awalnya orang pegang tangan. Tidak ada itu langsung pegang aneh-aneh, tidak ada. Karena pasti ditampeleng. Pasti begitu. Tapi iblis kan pintar. Iya kan? Tangan ji. Tidak apa-apa ji tangan. Kelingking dulu. Lama-lama naik telapak tangannya. Langsung kayak cek toko sebelah, kalkulator diganti tangannya bencong. Ya, jadi hati-hati dalam cari pasangan hidup. Saya tidak bilang jelek ya, bukan. Tetapi ini firman Tuhan. Boleh, boleh. Anda kata, kalau saya tetap mau, bagaimana? Terserah, resiko di tanganmu. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau nanti kau banyak ribut. Asal kau kuat di dalam Tuhan, bisa. Tapi kalau kau sendiri tidak kuat dan mau menarik orang yang tidak tahu Tuhan, mengenal Tuhan, bukan pekerjaan yang mudah. Lebih gampang menarik ke atas atau menarik ke bawah. Lebih gampang kita tarik orang turun atau kita angkat naik. Lebih gampang kita tarik orang turun. Jadi kalau kita tidak sanggup membawa pacarmu ke Tuhan, dari pacaran saja tidak bisa, jangan harap habis merit langsung bisa. Tidak jaminan. Makanya ada namanya pacaran. Tidak langsung jadian, langsung kawin besoknya. Iya begitu. Ya hati-hati, kecuali kau bisa bayar harga dua kali. Habis menikah kau jadi kurus. Orang kan biasanya gemuk, kurus, puasakan, puasa Esther, puasa ini, puasa ini, puasa ini, puasa ini. Dan dia bertobat, bagus. Tetapi sulit, sulit. Ya, jadi jangan coba-coba ya, karena sudah itu nanti menyesal, bahaya. Ya, itu contoh lain. Kebenaran firman Tuhan loh, ya. Jangan pikir ini firman Tuhan ceritanya hanya Yesus-Yesus belaka, banyak loh ternyata diatur, cuman kadang kita tidak mau membacanya. Ya. Ada lagi. Ini 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, 3, 2, 1. Nah, jangan sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Sekalipun kita ini sudah anak Tuhan, rajin ke PD, bagus. Dengar firman Tuhan rajin, bagus. Sudah ini itu komuni sakramen tobat berkali-kali, boleh. Tetapi kalau pergaulanmu tetap dengan, maaf, dengan orang mabuk-mabukan, cepat atau lambat kau akan ikut. Cepat atau lambat, tinggal tunggu waktu. Kuat mana? Kuat temanmu tarik kau atau kau tarik mereka? Kalau kau berhasil tarik mereka kepada Tuhan, upahmu besar di surga, karena kau memenangkan beberapa jiwa. Tetapi kalau kau yang ditarik, iblis yang bersuka cita. Tapi ini firman tidak asal-asal, karena pasti ada penyebabnya. Karena kalau kalian baca di ayat selanjutnya itu lebih jelas, di ayat sebelumnya. Di situ Paulus bilang tentang kebiasaan mabuk, kalau saya tidak salah ini. Jangan sesat, jangan pikir, oh saya sudah ikut Tuhan, mabuk-mabuk kan tidak apa-apa. Siapa bilang? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan pikir sudah ikut DF, sudah ikut pedal, apalagi korsel, sudah suci. Banyak lingkaran sucinya di sini, belum tentu. Belum tentu. Tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Jadi hati-hati ya. Satu lagi, Kolose 4 ayat 6, ini kebenaran ya. Ini saya beri contoh yang sering diucapkan. Kolose 4 ayat 6. Nah ayo, 3, 2, 1. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus berjawab kepada setiap orang ya. Jangan hambar berkata-kata yang penuh kasih, ada bobotnya. Jangan asal apa ya, asal ucap baru dipikir. Satu sering kata sia-sia yang paling orang ujung pandang sering sekatakan, kata apa? Mati mi. Siapa mati? Kok mati? Sering toh? Ih, berapa ujianmu? Misalnya merah, ih mati aja. Ih mati mau kok? Itu kata sia-sia sebenarnya. Enggak ada artinya. Mau mati. Mending bilang puji Tuhan. Merah, puji Tuhan. Ya kan bersyukur segala hal toh. Enggak boleh banyak mengeluh. Bagus nilainya, puji Tuhan. Begitu saja. Jangan bilang nyontek, puji Tuhan. Itu salah. Itu baca firman lagi ya. Tapi jangan kata-katanya kita tuh hambar. Hati-hati ya dalam berkata-kata. Ada lagi. Nah, Maleakhi 3 ayat 10. Saya kasih banyak contoh ya biar mengerti kebenaran Tuhan itu seperti apa. Oke, saya baca saja. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Ini dasarnya kita perpuluhan. Mungkin orang Katolik bilang, ah itu kan Kristen, perjanjian lama lagi. Katolik tidak kenal perpuluhan, saya setuju. Ada sebenarnya ayatnya untuk Katolik. Buka di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini saya sharingkan hal memberi. Ya. Saya bacakan saja. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Next. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 2 duit. Lanjut. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya tanya, kau bawa uang berapa? Di dompetmu 100, mau tidak kasih 90.000 persembahan? Loh, ini versi Katolik loh. Jadi orang seringkali menerjemahkan, oh yang penting 2.000 perak. Makanya jangan heran persembahan Katolik selalu paling banyak uang 2.000 perak. Salah. Hati-hati, justru dia memberikan seluruh nafkahnya. Makanya saya tanya, uangmu di dompet ada berapa? Berapa? Jujur saja, enggak punya uang enggak apa-apa. Oh, saya enggak punya uang, saya lewat. Berapa? 200. Mau beli 100.000 persembahan? Baru 50% loh. Saya enggak bicara perpuluhan, baru 50%. Ini seluruh. Padahal di ayat sebelumnya dibilang orang kaya banyak jumlah yang besar. Paham ya? Jumlah yang besar. Tetapi kenapa yang dipuji janda miskin? Karena dia beri seluruhnya. Ini perjanjian baru. Versi Katolik orang bilang, banyak orang kopi nih. Itu kan janda miskin cuma 2.000 perak. Dalam hatiku, 2.000 karena dia cuma punya 2.000. Kalau dia punya 10.000, dia punya 10.000. Lah kita di rumah, harta kekayaanmu, nah kamu berapa sebulan? 1 juta? Beri nih 500.000 per bulan. Mau? Belum tentu. Makanya kita diajarkan perpuluhan. Perpuluhan pun sulit. 1 juta, perpuluhannya berapa? 100, gampang. Naik 1 nol, 10 juta. Berapa perpuluhannya? 1 juta. Mungkin masih bisa. Naik 1 nol lagi, 100 juta. Perpuluhannya berapa? 10 juta. Bisa dapat HP apa? S7. Betul tidak? Oh, masih bisa Tuhan. Gampang. Naik 1 nol lagi. Berapa? 1M. Berapa perpuluhannya? 100 juta. Bisa dapat mobil apa? Agia. Agia loh, satu mobil loh dikasih. Berani enggak? Itu baru belajar perpuluhan. Karena seringkali orang Katolik anti perpuluhan. Saya bilang justru saya belajar dari perpuluhan untuk memberi. Karena saya tidak bisa langsung seluruh nafkahnya dia berikan. Sorry, maaf, saya belum sampai ke situ. Tapi justru saya belajar dari kata perpuluhan. Pelan-pelan naik 15%, 20%. Harus diimani. Tetapi saat saya belajar memberi, puji Tuhan, Tuhan tidak pernah kasih kekurangan. Itu yang saya juga bingung. Itu saya bisa beri kesaksian, Tuhan selalu cukupkan. Anakku, saat punya anak satu, tetap beri perpuluhan, tetap Tuhan cukupkan. Ada saja Tuhan beri, tidak tahu dari mana. Usahaku juga Tuhan beri, tidak tahu langganannya tiba-tiba langganan baruku datang, tidak tahu dapat info dari mana, order dan pembayarannya bagus, itu berkat Tuhan. Makanya saya sering setiap kedatangan customer baru, saya bilang Tuhan terima kasih, karena bukan kuat gagahku, saya tidak pergi promosi di luar, tapi itu orang sendiri datang dan membeli barangku, padahal barangku itu tergolong baru. Mau bilang apa? Tapi saat kita belajar setia, bisa, Tuhan cukupkan. Cuman kadang kita orang Katolik, perpuluhan itu cuma orang Kristen. Coba perjanjian baru, ayo. Saya tanya berapa seluruh nafkamu? Mana Cefeni? Ada Cefeni di sini? Tidak ada? Cefeni? Siapa di sini? Igres, mana Igres? Syafaat. Oh, toilet. Siapa di sini? Oh, Angga. Soalnya aku paling besar, Angga, sorry. Berapa nafkamu, Angga? Depositomu berapa? Bocor kami sedikit. Ya, anggap misalnya 500 juta. Anggap. Amin. Ya, amin. Angga, mau kau beri seluruh nafkamu? 400 juta mau? Kan? Belum tentu. Jadi jangan pikir karena kita Katolik, oh 2 peser perak, salah. Justru itu seluruhnya. Bukan masalah jumlahnya, tapi seluruhnya. Kalau saya bilang itu 90% justru Tuhan berkenannya. Tapi saya sendiri belum sampai. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, sorry agar lewat sedikit. Hal mengampuni, Matius 6 ayat 12. Ini kebenaran. Jadi jangan pikir saya sudah ikut PD, saya ikut pedal, saya ikut ini. Tapi seketika saya ketemu satu orang, belum bisa Pak lihat mukanya. Catat ayatnya ya, Matius 6 ayat 12. Ini di doa Bapa kami, sering kok kita doakan. Cuma kadang itu cuma robot, kita kan di misa kayak robot. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Mulutnya komat kami, tapi matanya itu lain. Pikirannya sudah ada dimakan apa hari ini, sebentar malam makan apa, hujan-hujan begini, bikin apa, begitu. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau tidak mengampuni, diampuni tidak sama Tuhan? Tidak. Ya. Hati-hati ya, orang yang belum bisa mengampuni, lepaskan pengampunan. Karena memendam kebencian itu tidak hanya soal perasaan, tapi bisa lari ke penyakit. Salah satu kebencian melahirkan penyakit kanker. Hati-hati ya. Tapi ini firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini banyak diajar firman Tuhan. Ada lagi satu. Ini orang-orang kos biasanya mau hemat-hemat. Amsal 11 ayat 24. Untuk apa saya memberi Tuhan? Saya sendiri kekurangan, saya mau hemat. Saya mau pergi beli ini, beli itu kalau akhir bulan. Jadi saya tidak mau memberi kolekta banyak-banyak ya. Ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini firman Tuhan loh ya, bukan kata Ardi. Ingat ya, bisa pegang. Ada orang hematnya luar biasa, gak usah nih, gak usah sosial. Saya saja gak cukup-cukup, betul-betul gak cukup-cukup. Itu terbukti. Semakin kau bilang saya sendiri gak cukup, betul-betul tidak akan cukup. Biar kau cari duit kemanapun, kau akan merasa tidak cukup. Tetapi saat kita bisa belajar memberi, Tuhan cukupkan. Caranya, tanya Tuhan. Ada saja, percayalah. Ada saja Tuhan beri kau lebih dan cukup. Selalu cukup, tidak pernah kurang, bahkan lebih. Bahkan bisa beli hal-hal lain di luar yang pernah kita impikan. Ya, banyak. Ya, satu ayat lagi. Amsal 27 ayat 17. Banyak ya ayatnya, tapi saya suka. Karena kebenaran firman Tuhan itu penting. Sudah? Ini orang yang suka tersinggung. 3, 2, 1. Iya. Kenapa berlian mahal? Ada yang tahu? Berlian mahal, berlian lebih mahal daripada emas. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Kenapa prosesnya susah? Kau pernah lihat prosesnya? Cutting dengan apa? Kenapa di cutting? Maksudnya cutting, kenapa bisa prosesnya susah masalah cutting? Kalau gue yang sedikit, ada yang lain? Kenapa? Siapa yang punya banyak berlian? Ayo, toko mas, mana toko mas? Ya, ada bos. Kenapa berlian mahal? Tahu enggak? Kira-kira, kasih anu. Ini pengetahuan umum, bukan Alkitab. Langka, betul. Kedua, kenapa bisa bikinnya susah? Maksudnya kenapa? Nah, karena potongnya sesama berlian. Berlian itu tidak bisa dipotong pakai gergaji, dibentuk pakai pahat, tidak bisa. Harus sesama berlian digesek. Semakin banyak cuttingannya, cahayanya semakin bagus, betul tidak? Ini saya bukan pakarnya ya. Saya cuma pernah, kebetulan puji Tuhan saya pernah ke Israel. Dan di Israel salah satu pabrik berlian terbesar. Dan saya pernah dibawa ke situ, tapi saya tidak beli apa-apa. Secara baru kuliah langsung dibawa ke situ. Saya bilang tour guide-nya salah bawa. Bawanya orang kuliah. Lihat saja sudah ngeces. Kenapa berlian mahal? Karena digeseknya sesama berlian. Semakin banyak gesekan, cuttingnya semakin bagus, cahayanya semakin berkilau. Apa bedanya dengan manusia? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi jangan heran kalau Tuhan menempatkan orang-orang menjengkelkan. Serius. Kalau mau lari ke kutub utara, tetap orang menjengkelkan itu ada. Karena Tuhan mau membentuk. Ini pegang ayatnya. Kalau lihat orang sakit hati, Tuhan saya tidak bisa melihatin orang sakit hati, kak masih sakit. Ingat ayatnya, hafal, tidak apa-apa. Oh iya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Penting, ya. Jadi jangan pikir kebenaran firman itu cuma masalah sejarah Israel, bukan, banyak, banyak sekali. Ibrani 10 ayat 25. Ini untuk orang yang sering bolos, misa, atau malas pergi PD. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan malas, jangan mimpi pede. Ya, berarti poin pertamanya gagal, cari kerajaan Allahnya gagal lagi dong. Makanya hasilnya tidak maksimal. Kok saya tidak tambah-tambahkan Tuhan, perutku jangan ditambahkan, makin melar. Ya, jadi hati-hati, banyak firman Tuhan ya. Banyak sekali firman Tuhan. Satu lagi deh, terakhir, untuk poin ketiga. Yohanes 3 ayat 16, nah, ini sering dipakai. Kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan itu mengasihi kita. Apapun bentukmu, mau gitar bass, mau gitar elektrik, mau mukamu kotak, mau mukamu bulat, mau dosamu apapun, tetapi Tuhan tetap sayang. Allah itu adalah Allah yang setia. Yohanes 3 ayat 16, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nah, Tuhan itu cinta kita, sayang. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosanya kita. Makanya penting ke SHDR. Siapa yang belum pernah ikut SHDR? Seminar Hidup Baru Dalam Roh. Yang belum pernah? Yang masih bilang, apa itu SHDR? Itu berarti belum pernah sudah. Silah coba ikut. Serius, karena disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu betul-betul cinta kita. Nanti diadakan kok bulan Februari, tanggal 18-19, cuma 2 hari. Disitulah kita bisa tahu Tuhan itu betul-betul ada. Karena jangan sampai orang pikir, ada enggak Tuhan? Ada. Tuhan kasihi saya, tidak kasihi. Nah, lebih lanjutnya di retret ya. Jadi tiga poin awal. Yang poin pertama apa tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, kesedihan. Yang ketiga, carilah kebenaran. Ya. Yang keempat, yang terakhir, berbuah. Karena saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, otomatis pasti kita bisa berbuah. Dan satu ayat, Yohanes 15 ayat 7. Minggu lalu dipakai ini ayat. Saya sempat dakdikduk, dia pikir bahas tema saya. Yohanes 15 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tinggal dalam. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal, firman-Nya tinggal di dalammu. Apa saja yang kau minta pasti dikasih. Artinya kau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kau berusaha hidup benar, belum jadi suci pun kau sudah diberkati. Mau bertobat, baru bertobat pun Tuhan pasti sudah berkati. Apalagi kalau betul-betul hidupnya Anda dan saya di dalam Tuhan, pasti jauh lebih diberkati. Tapi jangan pikir, oh berkat itu hanya berbicara uang. Sorry, tidak. Tetapi banyak hal yang kita bisa diberkati. Banyak karunia yang bisa kita diberkati. Ada orang karunia menikmati, tidak punya mobil tapi tiap hari bisa naik mobil. Ada. Itu menikmati, tidak punya uang beli mobil tapi tiap hari tolong jemput saya, dijemput naik mobil. Oh, itu menikmati. Ada orang punya mobil 10 tapi belum pernah naikin mobilnya. Itu juga ada. Cuma mobil kijang terus di kantor dia pakai, tapi yang Mercy yang apa enggak pernah dia naiki, supir yang naiki. Itu banyak. Ada orang punya banyak uang, belum tentu dia bisa nikmati semuanya. Tapi ada orang yang punya segalanya cukup, tapi dia bisa syukuri hidupnya dan dia berasa saya bisa menikmati semuanya apa yang dia miliki. Ya, jadi apapun yang kita mau, ingat, jangan langsung yang penting saya sudah pergi PD, saya pasti diberkati. Belum tentu. Amin, saya amini, tapi ingat kebenaran firman Tuhan perlu kita jalani. Ya. Dan berkat itu mengikuti orang, bukan tempat. Jangan pikir oh, usahaku ini diberkati, bukan. Orangnya diberkati, pemiliknya diberkati. Saya lupa tadi, pernahkah kau mendoakan bosmu, tempat kerjamu? Harus didoakan. Kan carilah dahulu kerajaan Allah. Doakan supplier bagi usaha distributor. Suppliermu doakan di Jakarta. Doakan pelanggan-pelangganmu. Tuhan, saya mau masuk di pelanggan ini. Kalau memang jelek pembayarannya, kita kan gak tahu. Kalau memang jelek orangnya, tolong tutup jalannya. Tapi kalau memang bagus, buka jalannya lebar-lebar. Tuhan tuntun. Jadi puji Tuhan, kredit macet pun, namanya yang nunggak lama macet, tunggakan macet itu sedikit. Kalau kita bawa dalam Tuhan. Ya, penting. Berkat itu ikuti orang, bukan tempat. Seringkali orang dunia bilang tempatmu ini hoki sekali, salah, itu berarti lain. Berkat Tuhan ikuti orangnya. Kalau saya kasih PR, baca Kejadian 26. Saya cerita saya sedikit. Ishak intinya disuruh keluar dari negeri. Intinya dia mau keluar dari negeri Filistin. Dia sebagai orang asing di situ ke Mesir, tapi Tuhan bilang enggak usah keluar. Kau tetap saja di situ karena saat itu terjadi kelaparan yang hebat. Alhasil air pun susah. Tetapi di mana Ishak menggali sumur, airnya ada. Gali sumur pertama, airnya banyak. orang lain lihat, dia iri. Ini kan tanahku dulu, dia klaim. Kok pindah, ini tanahku dulu. Mata airnya diambil, dia pergi ke daerah lain. Dia gali lagi sumur, muncul lagi airnya. Diklaim lagi sama orang, bertengkar antara, kalau tidak salah, gembala yang orang sana dan gembalanya Ishak. Ini kan tanahnya kita dulu, tempat dombaku sering cari air. Kok pergi lagi? Dia pergi. Digali lagi, sampai 4 kali. Kalau saya tidak, 3 atau 4 kali. Dan tetap airnya ada. Terus kita mau bilang, oh karena tempatnya diberkati. Bukan, orangnya diberkati. Jadi kemanapun dia melangkah, Tuhan itu sertai. Mau ke padang gurun, mau ke hutan, mau kemana, berkat Tuhan itu tetap ikut. Biasa. Jadi bukan, tempat ini hoki sekali, anginnya enak. Itu feng shui lama-lama. Nanti anak JSM berubah jadi orang feng shui, anginnya tau enak, dia segar. Iya apa? Anak JSM bicaranya feng shui. Oh ya enak tau. Ada AC, ternyata ada AC, makanya enak. Apa? Kita itu tuh andalkan Tuhan, orangnya diberkati. Makanya perlu dibawa dalam doa semuanya ya. Jadi kesimpulannya, tim musik silakan. Nah, sorry tadi agak miskom. Jadi kesimpulannya, jangan mau instan. Ingat poin tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari, apapun kau mau jadi, apa kau mau masalah, apa kau mau ngapain, carilah dulu Tuhan. Jangan cari cowokmu, cewekmu, dia gak bisa tolong. Jangan cari orang pintar, itu hanya sebatas manusia. Tapi Tuhan tahu segalanya. Carilah Tuhan, jangan mau instan. Tapi berusahalah, carilah Tuhan dan kebenarannya. Dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya pasti diberkati. Amin. Pasti dicukupkan. Amin. Pasti ditambahkan. Masalahnya, yang saya mau beri renungan, sudahkah kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Atau seringkali kita lebih mengandalkan dirinya kita sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan uang, pekerjaan, materi, daripada Tuhan? Mari kita tunduk kepala kita. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kau ajarkan kami untuk boleh mendalami firman-Mu. Bagaimana kami harus belajar mencari Engkau, mencari kebenaran firman-Mu, tetap setia, dan kami boleh memperoleh berkat yang boleh kau janjikan Tuhan. Tapi pertama-tama selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Apakah saya sungguh-sungguh mencari Engkau terlebih dahulu, ataukah saya hanya mengandalkan diriku sendiri? Mari kita angkat pujian ini sebagai doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Sampai akhirnya, kau dapat tetap setia. Saya undang pada malam hari ini, mari kita masuk ke dalam hati kita. Kita cek kehidupan kita. Selama ini apakah saya sungguh-sungguh mencari Tuhan terlebih dahulu? Ada begitu banyak yang saya rasakan sudah menjauh dari Tuhan. Entah karena kekeringan, entah karena putus asa, entah karena begitu banyak masalah, seakan-akan Tuhan menghilang. Tapi percayalah, Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan mencintai engkau. Pada malam hari ini saya begitu merasakan Tuhan ingin berbicara bahwa aku ada untuk engkau. Tidak usah lihat kiri dan kanan, fokus, fokus sama Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan ingin sampaikan, aku mencintai engkau anakku. Aku tahu segala kebutuhanmu. Aku ada untuk engkau. Jangan takut, tetap percaya. Aku merindukan engkau. Jamah Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Yang merasa kehausan, minta sama Tuhan. Yang butuh disegarkan, minta sama Tuhan. cari dia. Hanya dia yang mampu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaanmu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, mencukupkan. Dia yang tahu segala permasalahanmu, tidak bisa kau sembunyikan. Ucapkan saja, dia hadir di tempat ini. Tuhan hadir. Buka hatimu terus. Terus. Tuhan hadir. Bayangkan Tuhan hadir di hadapanmu. Begitu besar cinta Tuhan. Begitu banyak yang merindukan Tuhan di tempat ini. Terus. Tuhan terus menjamah. Yang penuh dengan kekhawatiran, entah masa depanmu, entah pasangan hidupmu, entah pekerjaanmu, bawa ke dalam Tuhan. Dia rindu Anda dan saya datang kepadanya. Serahkan. Jangan takut. Tuhan yang memulihkan. Sekalipun dosamu seperti merah, sekalipun dosamu banyak, Tuhan tahu. Jangan takut. Saya betul-betul merasakan. Ada cinta Tuhan yang mengalir, hangat. Pegang dadamu, yang merasa disentuh Tuhan pegang. Ada kehangatan Tuhan salurkan. Ada kehangatan yang Tuhan beri. Roh Kudus bekerja. Tidak usah pusing yang lain. Fokus. Tuhan tahu. Ada yang sudah jauh dari kebenaran Tuhan. Tuhan panggil. Tuhan panggil, datanglah kepadaku hai anakku. Aku rindu engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, luar biasa Tuhan. Terima kasih kau sudah menjamah. Terima kasih Tuhan kau sudah memulihkan. Iman kami ditambahkan. Kami boleh memiliki kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ucapkan syukur dalam hatimu, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah dihidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah dihidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati. Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami. Kau dapati aku tetap setia. Kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu Tuhan pada malam hari ini. Untuk kami mau tetap setia di dalam Engkau. Terlebih dahulu kami mau mencari wajah-Mu setiap hari Bapa. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami mau mengambil komitmen kami bahwa kami mau mencari Engkau, mendahulukan Engkau dari segala sesuatu, dari segala hal dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk tetap setia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Ardi yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Sungguh Engkau pakai dia secara luar biasa di dalam komunitas ini. Dan juga Engkau berkati usahanya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini Bapa, hati kami rindu seperti janda miskin memberikan segala sesuatunya kepadanya, kepada-Mu ya Bapa. Kami mau juga memberi persembahan kami yang terbaik pada malam hari ini. Biarlah Bapa, persembahan ini kami bisa memberikan Tuhan kepada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran kerajaan-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Oke, ada amplop biru. Bagi yang belum mempunyai amplop biru silakan angkat tangan. Tim akan dengan sigap akan membagikan untuk amplop biru ini. Jadi di sini ada kembali, jika ada yang ingin didoakan silakan menulis doanya, tim akan mendoakan. Oke. Nanti akan ada kotak di pintu pas pulang ataupun nanti akan diedarkan, silakan dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Oke, pengumuman. Thank you untuk Prof. Ardi pada malam hari ini membawakan firman Tuhan. Kita berikan kemuliaan Tuhan dong. Tuhan memberkati. PS 2 minggu depan pada tanggal 8. Oke, kenapa bukan tanggal 1? Tanggal 8 dengan pembicara Bapak Beni. Nanti ada pengumuman berikutnya, silakan. Oke, tanggal 1 dari DF, karena kita akan sama-sama memuji Tuhan di dalam KRK, Kebangunan Rohani Katolik, yang akan diadakan oleh PPKP KK Kams dengan pembicara dengan Bro Jude Antoine dari Malaysia. Oke, ini Bro Jude yang hadir atau konvenas 2 tahun lalu. Oke, retret SADR tadi sudah dikisi-kisi sama Ardi. Retret SADR 18-19 Februari. Jadi ingat tadi yang angkat tangan, segera mendaftar. Yang belum ikut dan mungkin kerinduan mau ikut lagi, mau refresh lagi, silakan hubungi saudari Ecus. Ecusnya gak hadir ya? Oke, Ecus. Dan ada nomor teleponnya kah? Jadi terbatas, jadi akan diadakan di Hotel Yasmin. Nanti hubungi di saudara kita paling belakang, Gary. Seperti biasa, Gary. Oke, lanjut. Retret Karunia Roh Kudus tanggal 24-26. Jadi kalau yang rindu untuk mengetahui mengenai apa sih itu Karunia Roh Kudus itu, ada 24-26 diadakan di Malino, biaya Rp350.000. Jadi sebelum ikut ini wajib untuk ikut SADR. Oke? Karena ini adalah semacam lanjutan dari SADR. Next. Oh, habis nih. Oke, untuk doa penutup kembali saya undang Ardi untuk doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami kembali boleh memuji Engkau dalam persekutuan ini. Kami juga kembali boleh diingatkan akan banyak hal mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar mencari Engkau terlebih dahulu dan kami boleh belajar setia dalam mencari kebenaran-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam perjalanan pulang kami dan apa yang kami dapatkan di tempat ini kami menjadi modal kami, kekuatan baru kami Tuhan untuk memulai hari kami besok dan kami boleh memulai di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan pulang kami, berkati setiap kendaraan yang kami pakai, berikan kami cuaca yang terbaik Tuhan, tidak hujan, dan kami boleh tiba di tempat tujuan kami, di rumah kami, dengan selamat, dengan tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan kami boleh pulang dengan penuh berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami, kami panjatkan kepada-Mu, oleh perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa di DF 2 minggu depan. Sebelum lagu penutup, mungkin silakan ada beberapa wajah-wajah teman-teman yang kembali hadir dan maupun yang baru datang, selamat datang di Domus Fidei. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, buat teman-teman kita yang baru hadir adapun yang kembali hadir pada malam hari. Amin. Sampai jumpa di DS 2 minggu depan dan KRK minggu depan. Silakan bangkit berdiri, kita memuji kebesaran Tuhan. Yuk.